Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillah wahdah sadaq wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazama al-ahzab wa wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi min syaitanir rajim. Ya ayyuhal ladhina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijar alaiha malaikatun khiladun shiddadun la ya'asuna allaha ma amaran wa yaf'aluna ma yumarun. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah salat zuhur yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kasih sayangnya, mencurahkan beragam anugerah dan nikmatnya kepada kita. Salah satu bentuk kasih sayang dan nikmat Allah itu adalah kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk beribadah, melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Dan kemudian termasuk nikmat adalah bisa menyempatkan diri duduk sejenak dalam rangka tafaqquh fiddin, dalam rangka memasuki majelis yang dipenuhi dan dinaungi oleh sayap-sayap malaikat Allah Subhanahu wa taala, majelis ilmu semacam ini. Dan ini tentu merupakan nikmat. Apalagi kajian kita adalah kajian tentang kitab Zadul Ma'ad yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Bapak-bapak Al-Jauzi, bapak-bapak ibu saudara sekalian, kitab ini memang memiliki kekhususan dan termasuk salah satu karya fenomenal dan spektakuler dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Dan di dalam menulis kitab ini benar-benar beliau dalam kondisi puncak hubungan dengan Allah yang luar biasa. Yaitu buku ini diselesaikan dalam perjalanan haji. Nah, hari-hari ini jamaah haji kita sebagian besar sudah pada pulang. Jadi perjalanan ritual haji di mana keberadaan seorang ketika melaksanakan ibadah haji dengan melaksanakan beragam amal ibadah yang terhimpun dalam haji itu, dalam kondisi seperti itu beliau mampu menuangkan karya tulisnya berupa Zadul Ma'ad. Karena itulah kajian-kajian dan tema-tema yang ditampilkan oleh Ibnu Qayyim itu luar biasa. Mempelajari Zadul Ma'ad kita sama dengan mengaji langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sampai kepada bab dari kitab Zadul Ma'ad, hadyun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi nikah wal mu'asyarah al usariyah. Kajian kita pada kelanjutan dari kajian kita adalah saat ini kita akan mengkaji tentang petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah pernikahan dan pergaulan dengan keluarga. Dan ini adalah kajian yang luar biasa. Tidak panjang beliau mengupasnya, tapi padat dan berisi. Dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian rahimakumullah, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keluarga ini menjadi sangat penting dalam kehidupan kita. Kita tahu dan kita pun juga harus menyadari itu bahwa keberhasilan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keberhasilan beliau dalam mengubah peradaban umat, membangun peradaban umat ini tidak bisa lepas ada kontribusi dan peran yang besar dari keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Makanya peran dan kontribusi besar dari keluarga beliau, istri beliau dan keluarganya itu adalah tidak lain karena beliau luar biasa di dalam memperlakukan keluarganya. Dan itulah yang kemudian menjadikan kitab-kitab hadis banyak dipenuhi petunjuk-petunjuk Nabi tentang keluarga. Al-Quran sendiri luar biasa banyak sekali menyinggung tentang keluarga. Ada surat An-Nisa, ada surat An-Nur, termasuk ayat 6 dari surat Tahrim yang tadi saya baca, dan banyak ayat yang lain. Begitu besar perhatian Al-Quran tentang keluarga, ditambah dengan begitu banyak hadis-hadis Nabi yang menyinggung tentang keluarga. Ini artinya apa? Ini memberikan pemahaman kepada kita, bapak-bapak, ibu sekalian rahimakumullah, bahwa keberhasilan kita, kebahagiaan dunia dan akhirat kita ternyata tidak bisa lepas juga sejauh mana kita dalam memperlakukan keluarga kita. Dan disinilah petunjuk beliau dalam masalah pernikahan dan pergaulan dengan keluarga seperti yang dituturkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam Zadul Ma'ad ini menjadi sangat penting untuk kita kaji. Bapak-bapak ibu sekalian rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan kita dalam memperlakukan keluarga. Beliau adalah manusia yang terbaik. Di tengah kesibukannya yang luar biasa, memimpin negara, mengurusi umat, menyelesaikan beragam permasalahan dan memberikan solusi terhadap beragam permasalahan itu yang dihadapi oleh masyarakatnya, menyampaikan risalah ilahiyah, berjihad, berdakwah dan lain sebagainya. Di tengah kesibukan itu, beliau memberikan perhatian yang besar terhadap keluarga. Maka disinilah sejarah mencatat, kalau kita membaca, menelaah sirah nabawiyah, betapa luar biasa kehidupan keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pantas kalau rumah tangga beliau, keluarga beliau adalah mampu menghadirkan surga di rumahnya. Dan rumah beliau benar-benar seperti surga. Dan tentu kita pun mengharapkan yang sama. Jika kita ingin mengharapkan baiti jannati, rumahku adalah surgaku, maka tidak ada teladan yang terbaik dalam masalah ini kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan kepada kita, hubbida ilayya min dunyakum an-nisa' wat-tib wa ju'ilat qurratu 'aini bis-salah. Al-Imam Ibnu Qayyim menukil hadis ini untuk membuka pembahasan tentang petunjuk Nabi tentang pernikahan dan pergaulan dengan keluarga. Telah ditetapkan aku menyukai dari dunia kalian, yaitu wanita dan minyak wangi. Kecintaan beliau terhadap kaum wanita menjadikan beliau memperlakukan wanita, istri-istri beliau dengan baik, menjadikan beliau menempatkan mereka pada tempat yang terhormat, menjadikan mereka pada tempat yang dimuliakan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga memuliakannya. Makanya di antara pesan penting yang beliau sampaikan ketika beliau haji wada, haji wada dan merupakan haji pertama dan terakhir yang dilakukan Rasulullah SAW, salah satu poin penting yang disampaikan di tengah 110 ribu sahabat yang hadir dalam haji itu, di tengah kondisi yang sangat penting, keadaan yang penting itu, beliau sampaikan, ittaqun nisa, ittaqullah fin nisa, bertakwalah kalian wahai kaum muslimin terhadap Allah dalam memperlakukan wanita-wanita di sekitar kalian. Ketika pesan ini masuk dalam poin-poin penting pada haji wada, dan kita tahu itu adalah pesan terakhir beliau di hadapan mayoritas kaum muslimin waktu itu, karena tidak lama setelah itu beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini memberikan pemahaman bahwa betapa beliau menginginkan kebahagiaan kita, keberhasilan kita, keunggulan kita tergantung kepada bagaimana kita dalam memperlakukan keluarga kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan juga menyampaikan kepada kita bahwa manusia yang the best, manusia yang unggul, manusia yang terbaik di jagat raya ini bukanlah mereka yang bergelimang dengan banyak dunia, bukanlah mereka yang paling tinggi jabatannya, bukanlah mereka yang paling tampan, paling cantik, paling tinggi gelarnya dan lain sebagainya. Sebagaimana kita banyak terpukau menilai kebaikan orang dengan variabel-variabel dunia, ternyata bukan itu dalam pandangan Rasulullah sebagai manusia terbaik. Siapa manusia terbaik dalam perspektif nabawi? Beliau menyampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Abu Dawud, dan itu disampaikan, dinukil kembali oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitabnya ini, adalah khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian, yang paling unggul di antara kalian adalah yang paling baik dalam memperlakukan keluarganya, memperlakukan istri dan anaknya, memberikan perhatian yang besar terhadap mereka, mengarahkan mereka untuk menjadi manusia-manusia yang saleh dan salihah. Inilah manusia yang terbaik. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah yang terbaik dalam memperlakukan keluarga. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian rahimakumullah, petunjuk beliau dalam masalah ini banyak sekali, diantaranya dikutip oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab ini, dan juga banyak dikutip dalam kitab yang lain. Diantaranya adalah bagaimana beliau sangat lemah lembut, begitu luar biasa menunjukkan kasih sayangnya terhadap istrinya. Dengan Aisyah radhiyallahu anha, beliau biasa menemaninya bermain, beliau bercanda, bergurau, beliau pernah balapan lari dengan istrinya, beliau pernah membaca Al-Quran kemudian ada dalam pangkuan istri tercintanya. Begitu luar biasa perlakuan terhadap istrinya. Namun semua itu tidak menjadikan beliau tenggelam, yang kemudian menjadikan lupa kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita, kami pernah bercanda bergurau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi begitu datang panggilan azan, hayya 'alas shalah, beliau langsung pergi meninggalkan saya seperti beliau tidak pernah mengenal kami. Jadi luar biasa kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau selalu menegakkan di dalam membangun bahtera rumah tangganya, yang kemudian tentu kita juga berharap memiliki dan membangun rumah tangga yang sering dikenal dengan rumah tangga asmara atau samara, sakinah, mawaddah, warahmah. Rumah tangga itu dibangun dengan beberapa pilar-pilar. Di antaranya adalah at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Beliau bangun dalam rumah tangganya itu, bahtera rumah tangganya, dengan at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam kebajikan dan takwa. Dan itu adalah perintah dari Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Artinya satu sama lain saling mengingatkan. Waktunya salat, satu sama lain saling membangunkan. Sungguh itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah pernah bercerita radhiyallahu anha, saya pernah tidur malam, dan kemudian aku melihat suamiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun salat qiyamul lail, dan saking sempitnya rumah presiden, rumah pemimpin umat ini, dan rumah itu ada di samping Masjid Nabawi, ketika beliau sujud, kaki Aisyah disingkirkan. Kemudian beliau bersujud di tempat itu. Begitu sempitnya rumah beliau. Dan kemudian ketika sudah menjelang subuh, sepertiga malam terakhir, baru kemudian beliau membangunkan istrinya untuk diajak bersama-sama melaksanakan qiyamul lail, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh alangkah mesra, alangkah bahagianya ketika suami istri selalu mengedepankan tolong menolong dalam kebajikan dan takwa. Dan inilah yang dapat menjadikan dan melahirkan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Karena itu beliau bersabda memotivasi kita semuanya di dalam hadis yang sahih, beliau sampaikan, rahimallahu ra'an, sungguh Allah memberikan rahmat kepada seorang suami, ila taikala, ketika dia bangun kemudian melihat istrinya masih tidur, diambil air, bukan diambil ember diguyur, tapi diambil air dan diciprati, dan kemudian dibangunkan untuk diajak sholat. Warahimallahu ra'atan, dan sungguh Allah memberikan rahmat kepada seorang istri ketika dia bangun duluan dan kemudian melihat suaminya tidur, maka dia pun melakukan hal yang sama, membangunkan dengan bijak, dengan lemah lembut suaminya, diciprati air untuk kemudian diajak sholat bersama-sama. Bapak-bapak, ibu-ibu saudara sekalian, rahimakumullah. Munculnya beragam krisis rumah tangga yang kita baca, kita dengar, kita lihat, dan mungkin ada di sekitar kita, tidak bisa lepas di antaranya karena jauhnya anggota-anggota rumah tangga itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika sering dibangun rumah tangga itu dengan ta'awun al-birri wa taqwa, seperti yang Rasulullah lakukan, dan itulah petunjuk beliau dalam hubungan rumah tangga, maka yakinlah itu akan membawa dampak positif yang luar biasa bagi kebahagiaan keluarga itu, dan pada akhirnya akan lahir dari keluarga itu manusia-manusia unggul, manusia-manusia yang soleh dan solehah. Tapi maaf, yang terjadi adalah masih banyak di antara suami istri itu bukan ta'awun ala birri wa taqwa, bukan tolong menolong dalam kebajikan dan takwa, tapi terbalik, tolong menolong dalam dosa. Sebagian ada yang ketika suaminya tidur malam sepakat untuk bangun jam 6. Suami istri menyepakati mengatur alarmnya untuk bangun jam 6, jam 7, dan itu berarti dia telah melakukan kesepakatan dan tolong menolong dalam dosa, sebab berarti dengan sengaja merekayasa untuk dosa meninggalkan sholat subuh. Bagaimana kemudian kalau dia bangun jam 6 dan jam 7, tentu telah ketinggalan sholat subuh. Atau ada juga yang suami istri tolong menolong dalam dosa, satu sama lain saling menolong, mensupport untuk berbuat zalim suaminya atau istrinya dengan beragam bentuk kezaliman yang ada. Di sini tentu akhirnya muncullah keluarga yang jauh dari ketenangan dan kasih sayang sakinah wa mawaddah warahmah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara kemesraan yang ditunjukkan oleh manusia terbaik di dunia, Imamul Mursalin, pemimpin para nabi, penutup para nabi ini, Rasulullah SAW, adalah beliau pernah ketika Aisyah minum dari satu tempat, kemudian beliau mengambil tempat itu dan kemudian meletakkan mulutnya di bekas mulut istrinya. Pernah menggigit daging, kemudian beliau juga menggigit tempat di daging yang sama yang digigit oleh bekas daging gigitan istrinya. Pemandangan-pemandangan kemesraan yang dibangun inilah yang menjadikan beliau mampu membangun peradaban umat karena beliau mendapati surga di rumahnya, sehingga menjadi manusia produktif, keluar dari rumah dapat melaksanakan aktivitasnya dengan baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimana kita tidak bisa mengatakan keberhasilan dakwah Rasulullah SAW juga diantaranya ada support, dukungan, kontribusi besar dari keluarganya. Bukankah kita juga membaca bagaimana ide-ide brilian dari istri beliau Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian beliau amalkan, praktekan dalam mengatur masyarakat, dalam memimpin umat. Suatu ketika di dalam Sulh Al-Hudaybiyah, beliau pernah karena kaum muslimin tertahan tidak bisa menyempurnakan umrahnya, maka kemudian berhenti satu tempat dan tahallul, kemudian membangun kemah di tempat itu, dan kemudian karena tahallul maka harus segera mencukur rambut. Ketika itu Rasulullah SAW perintahkan sahabatnya untuk mencukur rambut, tapi tidak ada satupun di antara sahabatnya yang mengikuti apa yang disampaikan. Beliau masuk ke dalam tenda dan kemudian beliau sedih melihat fenomena seperti itu. Dan disitulah kemudian istrinya yang waktu itu ikut adalah Ummu Salamah radhiyallahu anha mencari tahu penyebabnya, ada apa, dan kemudian beliau menghibur, dan disitulah kemudian muncul ide brilian dan cerdas dari beliau. Dari istri beliau, beliau sampaikan, sebaiknya kau tidak perlu banyak bicara, wahai suamiku, keluarlah dan segeralah potong rambutmu sendiri. Maka dengan memberikan keteladanan praktek memotong rambut sendiri itu, yakinlah semuanya akan mengikutinya, mengikutimu. Dan kemudian beliau keluar dari tenda dan kemudian melaksanakan ide itu, dicukur rambut beliau, dan tidak lama setelah itu ketika sahabat melihat, langsung mereka saling mencukur rambutnya. Dan inilah keteladanan yang selalu beliau tunjukkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beliau adalah suami yang bisa diteladani, tidak terlalu banyak menuntut. Bahkan mungkin tidak pernah terbayang di benak kita seorang pemimpin umat, presiden waktu itu, imamnya orang yang bertakwa. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya, bagaimana kehidupan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamun nabiyyin, di dalam rumah, Aisyah bercerita, ketika di dalam rumah dia, beliau enggak beda seperti manusia lainnya. Kadang-kadang menambal baju-baju yang lobang, membersihkan beberapa tempat yang ada di dalam rumah. Kemudian kadang-kadang menyiapkan susu dan pekerjaan-pekerjaan biasa. Allahu Akbar. Betapa pentingnya kita menteladani beliau sallallahu alaihi wasallam. Terkadang sebagian suami terlalu banyak menuntut dan menganggap bahwa pekerjaan-pekerjaan itu bukan bagian daripada pekerjaannya. Nah, Rasulullah ingin menunjukkan bahwa beliau adalah manusia biasa, dan karenanya perlu rumah itu dibangun dengan kebersamaan. Ada kalanya istri telah perlu bantuan, dan pekerjaan-pekerjaan semacam itu bukan hal yang aib untuk dilakukan oleh suami, dan semua itu bisa dilakukan dengan kebersamaan. Dan ini telah ditunjukkan oleh manusia terbaik di jagat raya ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bapak-bapak, ibu sekalian, jangan dibayangkan rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu gemerlap dengan beragam dunia dan seisinya. Memang Rasulullah telah ditawarkan itu, dan itu bukan ini nggak boleh. Tapi beliau telah memilih kesederhanaan dalam kehidupan rumah tangganya. Aisyah pernah bercerita, kami pernah dalam rumah kami selama sebulan tidak makan kecuali al-aswadain, yaitu dua hitam. Al-aswadain, al-aswadain adalah air dan kurma. Subhanallah, rumah presiden dalam sebulan tidak pernah makan kecuali kurma dan air. Dan itu kesadaran yang beliau pilih dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan tentu bukan berarti kita pun meniru seperti itu, karena itu pilihan dan tidak dilarang seseorang menikmati dunia. Tetapi yang dilarang adalah ketika dunia mendominasi dan kemudian menjadikan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk keluarga juga perlu diantisipasi, jangan sampai keluarga menjadi penghalang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya tutup kajian ini dengan ayat Allah Subhanahu wa taala yang kemudian dipertegas oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Ternyata Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, ayat ini bukan ditujukan kepada seluruh manusia, tapi ditujukan kepada orang-orang yang beriman, kita semuanya. Ya ayyuhalladzina, wahai orang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian, keluarga kalian dan anak-anak kalian itu ada yang menjadi musuh buat kalian, menjadi musuh bagi kalian. Al-Imam At-Tabari mengutip sebuah riwayat yang terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah keluarga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengundang memobilisasi untuk jihad, untuk berdakwah. Maka kemudian pemimpin keluarga ini sudah siap-siap untuk ikut berjihad bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi begitu mau berangkat, dikandoli, ditangisi, direngei oleh anak dan istrinya, yang akhirnya membuat dia enggan pergi ke rumah, pergi berjihad bersama dengan Rasulullah SAW, dan bahkan akhirnya ketinggalan. Riwayat yang lain mengatakan anak istrinya itu, yaitu Al-Asja'i, sahabat ini adalah Al-Asja'i namanya, anak istrinya merengei ketika dia mau berhijrah, menghalangi, nangis, merengek-rengek, akhirnya membuat Al-Asja'i tidak bisa untuk berhijrah bersama dengan Rasulullah SAW ke Madinah. Dan maka turunlah ayat ini, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya di antara istri atau keluarga kalian dan anak-anak kalian ada yang menjadi musuh untuk kalian. Ini artinya di antara petunjuk Rasulullah dan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, kita pun perlu hati-hati, jangan sampai kita kemudian terganggu dan ada musuh-musuh di tengah-tengah kita. Istri memiliki musuh, yaitu suaminya sendiri yang menghalangi untuk kebaikan, suami dihalangi oleh istrinya dalam kebaikan atau oleh anaknya. Terkadang mungkin datang waktu sholat tapi kemudian ada permintaan untuk keluar dan kemudian melalaikan sholat. Ketika datang waktu ibadah tapi kemudian dihalangi oleh beragam kesibukan keluarga lainnya yang kemudian menjadikan dia lalai dan meninggalkan ibadah itu. Maka ini perlu kita waspadai. Dan ayat yang tadi saya baca di mukadimah pembicaraan saya, ayat 6 dari At-Tahrim, Allah mengingatkan, wahai orang-orang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nara, peliharalah dan jagalah diri kalian dan keluarga kalian, anak istri kalian dari api neraka. Ini artinya bagaimana kita bentengi, kita kondisikan keluarga kita semuanya, dan kita kondisikan rumah kita menjadi baiti jannati, rumahku adalah surgaku, sehingga nantinya seluruh keluarga besar kita terjaga, terlindungi dan dijauhkan dari api neraka. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya, dan semoga kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran penting dari petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam dalam masalah keluarga ini, sehingga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita dan pada akhirnya menjadikan kita semuanya mendapatkan kebahagiaan di surga Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup, kalau ada bapak ibu yang atau hadirin yang ingin bertanya seputar masalah ini, kami persilakan.